Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah wa ithu syi'ta fa innaka mansur. Allahumma salli ala Muhammadinil fatihi lima uqlika wal khatimi lima sabak, nasiril haqqa bil haqq al hadi ila sirati mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Marilah bersama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan kita bersama-sama pada malam ini, malam yang ke-14 Ramadan. Kita memasuki fasa yang kedua, fasa yang disebut sebagai pencapaian ataupun menuju kepada maghfirah. Selepas fasa yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu rahmah, di awalnya 10 hari yang pertama itu adalah rahmah, 10 yang kedua adalah maghfirah, dan 10 yang terakhir adalah itqum minan nar, iaitulah pembebasan daripada api neraka. Itulah fasa-fasa yang kita lalui dalam menjalani ibadah puasa yang matlamatnya adalah mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah, dan yang paling akhir adalah minta sungguh-sungguh supaya kita ini dibebaskan daripada disentuh oleh api neraka. Rahmah ini adalah merupakan suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dalam banyak hadis-hadis, terutama hadis-hadis qudsi, kalau kita sempat meneliti atau mendengar kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para-para ulama kita, dengan rahmah Allah lah kita hidup, dengan rahmah Allah lah kita mati, dengan rahmah Allah lah kita diberikan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bergantunglah kepada amal kita ini sebagai manusia, maka tak ke mana kita. Dek, kerana dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan memanglah tidak layak sebenarnya bagi kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kejarlah rahmat Allah ini. Alhamdulillah kita melalui 10 hari yang pertama, dan sekaranglah 10 hari yang kedua. Kita mengharapkan pengampunan, dan di akhir nanti adalah kita minta dibebaskan daripada api neraka. Kalau kita meneliti pula ibadah haji, siapa yang pernah mengerjakan haji ataupun umrah, di antara rukun umrah ialah tawaf di Baitullah 7 kali. Sama ada tawaf itu tawaf haji, tawaf yang rukun ataupun tawaf umrah ataupun tawaf sunat. Maka diajar kepada kita, bila sampai kepada rukun Yamani, sampailah kepada rukun Hajar Aswad itu, maka doa yang digalakkan kita membaca dengan sebanyak-banyaknya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia kebaikan juga di akhirat, dan jauhlah kami daripada api neraka. Itu adalah merupakan suatu penawaran Allah. Antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad itu adalah suatu zon, satu kawasan Allah buka rahmatnya yang seluas-luasnya. Tak ada orang minta kat situ, ya Allah naikkan aku pangkat, ya Allah dapatkanlah aku tahun depan kereta besar, ataupun ya Allah ke macam mana pun siapa pun kita kat situ. Jarang-jaranglah orang minta begitu. Boleh minta. Tapi kalau orang dengar peliklah. Jadi orang minta apa di situ? Suatu zon, suatu kawasan yang Allah buka pintu rahmat yang seluas-luasnya. Apa yang manusia minta di situ? Dan apakah doa yang digalakkan di situ? Orang tak minta tambah harta, orang tak minta naik pangkat, orang tak minta benda-benda yang, yalah, walaupun kita suka pada benda itu, kita tak minta benda itu. Yang diajar kepada kita dan dilakukan, disebut dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan di situ adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kami kehidupan dunia ini baik. Hasanah ini sebenarnya dalam makna Arab dia tak tepat dengan baik itu. Hasanah ni dia macam maghfirah, bukan sekadar pengampunan. Dia, bahasa Arab ni di bahasa dia lebih tajam lagi. Kadang-kadang tak ada bahasa Melayu yang tepat untuk kita terjemahkan. Minta di dunia ini sejahtera. Itu mungkin hampir tepat. Bukan baik saja, sejahtera. Sejahtera ni maknanya dalam redha Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam peliharaan Allah, dalam pelindungan Allah. Itu yang kita harapkan. Kadang-kadang kita tengok manusia kat dunia ini, hidup taklah berapa kaya, taklah berapa senang, pangkat tu taklah berapa tinggi, tapi dia hidup tu sejahtera. Orang tua-tua kata berkat hidup. Berkat. Apa makna berkat itu? Tak ada dalam kamus berkat ni. Dalam kamus kapitalis tak ada makna berkat. Tak ada definisi berkat. Dalam kamus sosialis tak ada. Tak ada. Penterjemahan berkat tak ada. Pada mereka tak ada. Yang ada pada mereka, untung rugi, kaya miskin, kuat tak kuat. Berkat tak ada. Sebab itu, kita lihat ada di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, kat dunia ini, dia hidup tu taklah kaya sangat, taklah miskin sangat, tapi berkat. Anak ramai juga. Anak kadang-kadang ramai, tapi semuanya alhamdulillah berjaya. Semuanya alhamdulillah kita lihat cukup rezeki. Semuanya kita lihat semacam mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita hendak sebenarnya. Duit banyak pun tapi risau siang malam. Tidur malam pun tak lena. Susah. Duit banyak. Kredit kad kadang-kadang tak cukup pers. Tempat tu tak cukup, kena beli satu lagi. Oh, punya banyaknya kemudahan. Tapi malam nak tidur, tak lena. Ini kita kena balik malam-malam nanti, kena hisap diri kita. Tenang tak tenang kita ini? Sejahtera ke tak sejahtera kita ini? Jadi yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat dia tu. Dan kalau doa, mintalah, ya Allah, masukkanlah aku, keluarga aku, anak isteri aku ini dalam pelukan rahmat engkau. Dalam dakapan rahmat engkau. Itu yang kita minta sebenarnya. Dalam apa pun keadaan kita tenang. Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita dengan nur sakinah. Sebab itu antara doa pun yang kita kena banyak baca adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami isteri dan anak-anak yang sejuk mata memandang. Yang itu dihuraikan oleh para ulama, itulah antara ciri, antara tanda bahawa keluarga kita atau isteri kita ini, kita tengok dia tenang aja. Tengok dia tu taklah makin tengok makin lama makin muda. Macam saya ni dah umur 50. Bini pun dah 49. taklah tengok dia tu macam dia tu anak dara dulu. Tapi makin tengok makin sayang. Makin tengok makin sejahtera. Makin tengok makin bertambah kasih kita kepada keluarga. Itu maknanya kita mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ada juga orang miskin yang tak kaya harta pun susah juga kita tengok. Yang kadang-kadang dia pun kita lihat tak tenang juga. Itu kita pun kena check juga. Dan tak semua pula orang kaya banyak duit itu tak tenang. Ada yang tenang. Yang banyak bersedekah, makin kaya, makin pemurah, makin Allah tambah rezeki, makin banyak dia punya derma dia, zakat dia dan seumpamanya. Dan kita tengok mereka pun hidup, alhamdulillah, di samping dengan segala kemudahan dan kelebihan yang Allah beri pada mereka, mereka pun tenang. Dan mereka, insyaAllah, di hari tua, dah tua pun kita nampak ketenangan kepada wajah mereka. Itu semua adalah tanda keberkatan yang mesti kita kena kejar. InsyaAllah, kita juga mesti mengejar apa yang sepatutnya menjadi tanggungjawab kita sebelum daripada kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tadi panjang tadi list yang Tok Imam baca tadi yang nak kita tahlilkan pada malam ini. Malam besok pun ada nama lain lagi. Kita bila pula? Tak tahu kita. Tahun depan mungkin saya pun tak ada depan ni, mungkin tuan-tuan pula. Jadi kita tak tentu masa giliran kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tapi semasa hidup ni mestilah kita kejar apa yang kita mahukan supaya ia menjadi bekalan kepada kita insya-Allah. Dan di antara perkara yang mesti kita berikan perhatian dalam kehidupan kita ialah untuk mendapat suatu saya sebut tadi pintu rahmat itu kita kena hampiri. Sebab manusia ini boleh pada bila-bila masa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pada bila-bila masa boleh Allah turunkan laknat kepada dia. Ini yang kita paling takut. Sebab kuasa menghidupkan, mematikan ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa memberikan rahmat, kasih sayang, Allah nak beri kita keaiban, Allah nak beri kita kesengsaraan itu juga kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita paling takut. Ya. Sebab itu, mohonlah dengan Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kita ini sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mesti menyediakan diri kita itu untuk menuju ke situ. Menuju ke arah itu. Dan jangan sekali-kali kita buat perkara yang boleh menuju, membawa kita menuju kepada kebinasaan. Ini disebut oleh satu ayat dalam Al-Quran tentang perkara ini yang mesti kita ingat, ia kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mulakan ayat itu dengan katakanlah ya Muhammad, akulah yang memberikan kerajaan. Akulah yang boleh mencabut kerajaan daripada siapa yang aku kehendaki. Ini satu hal juga nak fikir kerajaan ni. Nak raya ke nak pelan raya? Semua jadi topik pada hari ini. Ya. Tapi jangan peliklah. Jangan pelik. Kita tak pelik. Kerajaan yang besar macam mana pun, satu masa dia jatuh. Jatuh kerana kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ini berlaku dalam sejarah. Dan ini bukan benda baru dalam perbahasan para ulama. Sebab itu kita ni, alhamdulillah, surau ni saya lihat, saya nak bagi tahniah lah. Rajin buat kuliah. Rajin panggil ulama-ulama untuk kita berikan penerangan. Ini penting. Sebab kita ni kena ada info. Kena bertambah ilmu kita. Walaupun kita ni tak ulama, tapi dekat-dekatlah dengan ulama, insya-Allah. Macam saya ni pun bukanlah ulama. Mengaji pun tak setinggi mana dalam bidang agama ni. Sekadar darjah khas sekolah Johor. Itulah. Tuan-tuan, alhamdulillah Tok Imam kita tadi, alhamdulillah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperdalamkan ilmu agama. Anak-anak kita kalau ada kesempatan berikan mereka peluang untuk mereka mendalami ilmu agama. Saya disiplin ilmu saya tak sampai ke situ. Tapi oleh kerana orang nombor satu saya ke atas tu, orang nombor dua ulama, jadi selalulah singgung-singgung siku saya ni tutup saya dengan mereka. Dapatlah sikit sawab-sawab. Kata Imam Ghazali, kalau kita berkawan dengan seorang tu, kalau baik, insyaAllah kita jadi baik. Kalau kawan dengan ulama ni, tak jadi ulama pun dapat juga ciri-ciri ulama sikit-sikit insyaAllah. Kalau berkawan dengan perompak, jaga baik-baik. 40 hari, kalau dia tak ikut kita, kita jadi perompak pula. Jangan berkawan dengan orang tak baik, insyaAllah. Jadi, apa yang dikuliahkan kepada kita, dia beritahu kepada kita, perbahasan tentang kerajaan ini ialah benda yang biasa. Ada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasallam yang dianugerahkan dengan kerajaan. Jadi kalau nak kata tak sesuai cakap politik, politik tak ada kena-mena dengan agama ni, ini cerita dululah. Ini cerita orang zaman jahiliah lah. Tak reti agama. Nabi diberikan kerajaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketua kerajaan di Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Dia menegakkan sebuah kerajaan. Baginda menegakkan kerajaan. Lepas baginda wafat, dapat menaluki Rom dan Parsi, dua kuasa besar dunia. Dan berkembangnya empayar Islam. Selepas itu sampai ke Andalusia, Spanyol. Sampai ke China, sepadan China. Kerajaan India pernah Islam pada waktu itu. Dan ini membuktikan bahawa sebahagian daripada apa yang diajar oleh Islam itu sendiri. Sebab itu fiqh ini bukan hanya fiqh ibadah. Bukan nak semayang hanya kena belajar fiqh. Betul lah semayang tu kena ada fiqh. Kena ada dia punya syarat sah dia. Tak ada orang semayang zuhur 2 rakaat. Tak ada orang semayang subuh 4 rakaat. Dia kena ada fiqh dia. Kena ada dia punya aturan dia. Nak ambil semayang macam mana? Kena baca hadis. Nak semayang wajib, semayang sunat, apa beza? Ada beza. Jadi ada fiqah. Tapi nak pergi haji, ada fiqah dia. Tak boleh. Tawaf 9 kali, tak boleh. Sekali je tawaf, tak boleh. Orang tawaf, pergi Mekah, tawaf ikut jam. Tak boleh. Dia kena anti-clockwise. Dia kena lawan jam. Itu fiqah. Jadi, dalam berniaga ada fiqah. Kita belajar dulu fiqh muamalat. Bank ada bank muamalat. Kena ikut Islam. Kena ikut syariat Islam baru nama bank muamalat. Kalau tidak, jadi bank konvensional. Fiqh dalam politik pun ada. Dalam kitab yang ditulis oleh ramai para ulama yang tentang fiqh siasah. Siasah itu ada fiqhnya. Ada fiqhnya. Sebab itu, kita diajar oleh para ulama, oleh tok-tok guru kita berdasarkan kepada ajaran Islam tentang fiqh siasah ini. Dalam politik juga kita diajar siasah. Iqamatuddin wa siasatud dunya bih. Islam ini mesti dijaga dengan siasah, dengan politik. Sebab itu Nabi berpolitik. Nabi kena ambil kuasa baru Nabi boleh tegakkan Islam. Kenapa Nabi berhijrah daripada Mekah kepada Madinah? Dengan segala susah payah. Kenapa ayat Quran itu diturunkan dalam 2 fasa? Ayat-ayat makiyah itu ayat-ayat tentang hukum, tentang akidah, memantapkan akidah. Ayat yang turun di fasa madaniyah, ayat-ayat hukum. Barulah turun, ya ayyuhallazina amanu, selepas hijrah. Kenapa? Waktu itu dah ada kerajaan. Waktu itu dah ada pemerintahan. Maka iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama dan mentadbirnya dengan siasah, dengan kuasa politik. Kalau tak ada siasah, tak ada politik, agama tak boleh tegak. Tak ada pemerintahan, agama tak boleh tegak. Siapa nak tegak? Sebab itu, kita nak kuat kuasakan undang-undang, kita kena ada siasah. Oleh itu, kita mesti berjuang ke arah kita memberikan kuasa politik itu untuk kita menegakkan syariat Islam yang diizinkan dalam negara kita, insyaAllah. Tapi nak ceritanya adalah tentang siasah itu, bahawa jangan kita terperangkap dengan isu bahawa oh tak boleh, Islam ni tak boleh dikaitkan dengan politik. Tak reti orang macam tu. Kena belajar lagi lah. Tak reti kena belajar. Sebab itu nabi-nabi diberikan kuasa kerajaan kepada mereka yang ada kesempatan, macam Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, itu semua diberikan kesempatan berkuasa. Dan Allah boleh kurniakan kerajaan dan Allah boleh runtuhkan kerajaan. Kuat macam mana pun, nak jatuh, jatuh. Sampai masa jatuh, jatuh. Macam ajal juga. Walikulli ummatin ajal. Sampai masa, mesti jatuh. InsyaAllah. Kita lihat yang ganas-ganas kat dunia ni. Husni Mubarak, jatuh. Tentera Mesir, katakan tentera darat, negara Arab yang paling kuat. Negara yang memiliki sistem special branch yang paling canggih di tanah Arab pun jatuh. Jatuh. Jatuh dengan apa? Ini yang menarik kalau kita baca dalam dunia cyber yang ada pada hari. Tak perlu skat. Tak perlu peluru berpandu. Tak perlu senjata-senjata canggih. Tak perlu senjata-senjata nuklear. Tunisia jatuh dengan apa? Ini yang disebut bahawa the people's power. Jari jemari yang lembut ini saja boleh menjatuhkan kerajaan. Ha, ingat, semua orang ada ini sekarang. Semua orang ada alat yang macam ini sekarang. Ha, di kampung yang paling ceruk atau orang Johor, yang paling pendalaman sekalipun hari ini, orang dah boleh akses dengan maklumat. Ha, jadi jangan anggap rakyat ni bodoh sebelum zaman Jepun. Jangan anggap rakyat ini boleh kita perbodohkan sepanjang masa. Rakyat hari ini boleh dapat maklumat dengan cepat. Oleh itu kerajaan boleh jatuh dengan apa saja. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kerajaan boleh jatuh dengan jari jemari yang lembut? Selalunya nak jatuh kerajaannya kena dengan kekuatan, bil quwwah. Kita baca sejarah dulu, jatuhnya Empire Soviet, jatuhnya dulu kerajaan-kerajaan dunia. Perancis dulu jatuh dengan apa? Semua dengan kuah, dengan kekuatan senjata. Tapi hari ini Allah nak jatuh dengan, nak tunjuk dengan SMS saja. Facebook dengan Twitter kerajaan boleh jatuh. Ha, ingat, kena ingat baik-baik. Sendiri pun ingatlah. Itu adalah merupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga Allah boleh memuliakan seseorang yang dia kehendaki dan Allah boleh hina seseorang yang dia kendaki. Ini yang kita paling takut sebenarnya. Oleh itu, bergabunglah kita dengan jalan-jalan yang boleh membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kita tengok fenomena hari ini yang melanda politik negara ini. Artis pula sekarang minat dengan Islam balik. Ini siapa tahu. Semalam saya kuliah di Surau Diniyah, Fasa 2. Bandar Baru Selayang. Besok ke lusa katanya. Berbuka puasa tengok dengan Aisyah. Bukan Aisyah. Dengan Nora. Nora pula batang dah. Kenal Nora? Saya pun tak kenal sangat. Tapi artis lah. Berbuka puasa bersama. Sekarang ni, besok siapa ke sini? Abi Abadi. Sekarang ni, satu fenomena masuk. Jadi kita pun tengok mereka ni masuk nak apa sebenarnya. Nak cari apa masuk dalam parti kita ni, nak apa sebenarnya? Saya pun fikir juga, kami pun dulu-dulu dalam parti ni nak dapat gaji tetap satu bulan pun susah. Kita bukan parti yang kaya-raya boleh beri orang duit, allowance, ada kedudukan. Kenapa mereka masuk ramai-ramai pada hari ini? Jadi bila kita tanya dengan mereka, adakan dialog dengan mereka, mereka kata, mereka mahukan kembali kepada ajaran Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan baca temuramah saya baru ini di satu stesen televisyen yang pemerintah luar negara pun ada, kenapa mereka datang kepada kita? Saya jawab, Islam adalah agama fitrah. Manusia itu kalau dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kembali kepada fitrah dia, fitrah kejadian dia. Sebab macam mana pun di hujung hidup manusia ini, dia akan balik pada fitrah kalau Allah beri dia petunjuk. Ini yang kita minta Allah beri kita petunjuk. Jangan kita minta atau kita leka, tiba-tiba Allah tarik petunjuk daripada kita. Ini sangat bahaya kita. Kita tak sedar kita buat dosa. Kita tidak sedar kita ni dalam kelalaian. kita tak sedar kita ini dalam suatu kealpaan, ini sangat bahaya. Itu maknanya Allah dah tutup pintu rahmat dia kepada kita. Tapi bagi mereka ni, alhamdulillah Allah beri mereka pintu kesedaran. Bulan puasa tahun lepas, saya tazkirah di satu surau di Ceras. Lepas tazkirah tu, datang seorang hamba Allah minum sama-sama dengan saya. Murai lah waktu tu. Tengok-tengok siapa? Seorang pelakon yang juga terkenal, yang barulah saya lihat, saya dapat pastikan dia tu ingat balik. Bila Abi Abadi ni masuk kepada kita, kata bos dia pun nak bersama kita sekarang ini. Bos itulah ASP, siapa nama tu? Yang Abi ni Inspektor Aliza kan? Dululah, saya pun tak tengok sangat. Bos dia tu, yang nama Cik Zulkifli, pun akan bersama dengan kita insyaAllah. Jadi ini fenomena yang datang, dan mereka menyatakan bahawa mereka mahu kepada Islam. Dan saya juga sempat baru-baru ni berceramah dengan Aisyah, dan bila saya tengok dia ceramah sekarang ni, dia punya improvement dia cukup hebat. Yalah, dia ni pun orang cerdik ya, belajar sains politik dulu di New Zealand sebenarnya dulu. Dan keluarganya pun katanya orang yang beragama di Batu Kikir. Ini ceritalah kawan-kawan cerita dekat saya. Dan baru ni ceramah, alhamdulillah, dah semakin meningkat. Dan boleh baca hadis pula dah sekarang ni. Mara'a minkum munkaran. Munkaran. Oh, baca dengan bahasa Arab yang lafaz dengan apa, dengan sebutan yang betul. Alhamdulillah, saya tengok. Kalau makin ramai mereka tampil untuk memberikan satu image bahawa mereka adalah golongan yang sekarang ni cenderung kepada hidup agama, cenderung kepada perjuangan Islam, insyaAllah. Jadi ini semua adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi kita tak bolehlah, sebab itu kita beri ruang kepada mereka ini. Satu ayat yang lain Allah mengajar kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasuluna 'alaikum syahida. Demikianlah aku jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Ini konsep apa yang disebut sekarang ni, wasatiyah. Ada orang lain nak mula-mula belajar sebut wasatiyah. Baguslah sebut betul-betul dan amal betul-betul. Jangan nak kata wasatiyah tapi amalannya tidak wasatiyah. Umat pertengahan yang akan menjadi saksi kepada manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok akan menjadi saksi ke atas apa yang kita laksanakan. Jadi ini semua merupakan pendekatan-pendekatan yang kita ambil supaya mereka ini hampir kepada kita. Biar mereka ini bersama dengan kita. Biar mereka ini berasa mesra dengan kita. Sebab kita tak boleh pandang manusia itu jijik. Tak boleh pandang manusia itu najis. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman yang disebut dengan konsep perasulannya itu ialah dia bergantung kepada konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah objektif pengutusan ataupun penurunan kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia itu menjadi rahmat kepada seluruh alam. Bukan dia itu memayahkan, bukan itu orang pandang dia takut, bukan orang pandang dia itu orang makin jauh, atau orang pandang dia itu orang rasa nak lari daripada Islam, tidak. Nabi itulah Nabi akhir zaman yang sangat kasih kepada umat. Sampai dalam hadis, ya, kalau kita baca di saat Nabi, di saat diambang sakaratul maut pun, dia masih mengatakan ummati, ummati, ummati. Dia sayang kepada umat dia. Sebab itu Nabi SAW dia bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Dia bergaul dengan semua kumpulan masyarakat. Dia meraihkan semua yang datang kepada dia. Hatta dalam satu sirah itu, dalam suatu dialog yang diadakan dalam Masjid Nabawi, datang badui yang Nabi nak kenalkan mereka tentang Islam, datang-datang kencing dalam masjid dulu. Kalau kita makan penampar dah. Kalau kita lah tak. Nabi kata, jangan. Saya nama nak tampar je. Nak pukul dia. Nabi kata, jangan. Kau busihkan tu. Lepas tu biar dia duduk depan aku, biar dia dengar apa aku nak cakap dulu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan ruang itu kepada semua orang untuk datang, dengar dan biarlah mereka yang memikirkan dan memberikan keputusan. Kita pun macam tu juga. Kita tidak menawarkan kepada mereka ni bulan dan bintang. Kita ada apa yang kita nak tawarkan kepada mereka? Kontrak filem, apa nak tawar pada mereka? Saya sepentas dengan Khairi. Kebetulan Tok Guru Nak Aziz hantar saya balik Johor sepentas dengan Khairi yang pelakon Dr. Adnan. Kawan-kawan tanya dia, "Hang ni nak makan apa lah pada ni? Nak kerja apa? Kontrak dah kena pasti kena tarik. AB Abadi tu bukan apa sangat kontrak. Kontrak pakai tudung. Duta tudung pun kena tarik juga. Punya teruk. Apalah salahnya? Bukan dia buat salah besar pun. Masa mereka tu terkinja-kinja atas pentas tu, tak salah pun. Tak ada apa pun. Tiba-tiba nak dekat dengan Islam, dia ambil tindakan kepada mereka. Tapi apa yang mampu kita beri? Kita tak janji apa-apa. Kita janji, baliklah kepada Islam, insyaAllah Allah akan berikan pertolongan. Allah akan berikan kepada kita panduan hidup. Dan Allah akan berikan kita, insyaAllah, jalan penyelesaian dalam hidayah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa ini semua kita buat dengan suatu kesedaran yang tinggi bahawa kita mesti menjadi, setiap orang di kalangan kita mesti menjadi duta penyelamat dan kasih sayang kepada semua manusia yang nak hampir kepada kita sekarang ini. Alhamdulillah. Dan dengarlah sehari dua ni, ada lagi seorang insyaAllah. Orang ini dulu orang nombor tiga Bukit Aman. Ini mungkin orang nombor dua ataupun nombor tiga juga Bukit Aman yang akan, bekas Bukit Aman yang akan bersama kita insyaAllah. Dulu Datuk Fauzi Syari. Sehari dua ni insyaAllah. Saya tak nak sebut nama lah. Biasa suspense sikit. Yang akan bersama kita dan insyaAllah akan bersama mereka memberikan pula khidmat bakti mereka kepada kita semua insyaAllah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan kita kelebihan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita buatlah apa yang terbaik untuk Islam. Perjuangan Islam dan apa yang kita rasakan boleh memberikan bekalan kita insya-Allah bila kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan kerana kesempatan ini. Saya ada satu lagi program di Kota Damansara. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diberkati pertemuan ini. Dan kalau panjang umur, tahun depan jumpa lagi insyaAllah. Kata Haji Barudin tadi, saya dah 3 tahun betul-betul dah kontrak kat sini. Tahun depan insyaAllah datang lagi. Sekiranya kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.